السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan karunia dan nikmatnya, keluasan anugerahnya, sampai pada tahun ini kita bisa menunaikan salah satu amanat dan kewajiban yang besar, yaitu melaksanakan daurah ilmiah yang dibimbing oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala memberkahi hal ini kepada kita semuanya, dan untuk menambah kebaikan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Harapan kita kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala, semakin dekatnya dan didekatkan oleh Allah dengan kebaikan melalui jalur ilmu ini, semakin terang dan nampak jelas jalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan jalan yang akan menamengi kita dari neraka. Cukup menggembirakan kita segenap saudara kami kaum muslimin. Hadits Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan padanya kebaikan, Allah membukakan padanya segala perbendaharaan kebaikan. Maka Allah Rabbuna Jalla wa'ala memberikan taufik kepadanya untuk mendalami, mengkaji, dan memahami agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini merupakan jembatan ke arah demikian, dan untuk kemudian semakin kokohnya kita di atas kebenaran yang kita berada padanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Nabiyuna alaihi salatu wassalam juga mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mengkaji ilmu agama, niscaya Allah Rabbuna Jalla wa'ala akan memudahkan dengannya jalan menuju surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bisa meraih dengan mudah jalan menuju surga dan meraih surga itu sendiri dan terselamatkan dari jalan menuju neraka dan yang ke arah neraka itu sendiri, karena ilmu yang ditimba dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesempatan ini rahimani wa rahimakumullah merupakan taufik dari Allah Rabbuna Jalla wa ala bagi segenap ahlus sunnati wal jamaah, maka kita harus memanfaatkannya dan mengambil faedah yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Segenap saudara kami kaum muslimin, melalui majlis ini saya mengajak untuk membaca sebuah risalah yang ditulis oleh salah seorang dari ulama ahli sunnati wal jamaah, yaitu Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, dengan judul Asbabu Istiqamati Syababi wa Bawa'ithu Inhirafihim. Sebab-sebab istiqamah yang didapatkan oleh seorang pemuda atau para pemuda dan pendorong untuk kemudian mereka menyimpang dan menyeleweng. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum barakallahu fikum kita memulai, saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani rahimani wa rahimakumullah dengan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita setelah dianugerahkan untuk memeluk agama Islam ini. Allah Rabbuna Jalla wa'ala telah membuka dan meluaskan nikmat-nikmatnya untuk kemudian mari kita bersama-sama setelah mencoba untuk melakukan perhitungan terhadap nikmat ini, sanggupkah untuk kemudian kita sampai kepada satu permasalahan, melakukan klasifikasi terhadap nikmat yang Allah telah berikan terkait dengan perhitungan nikmat. Allah Rabbuna Jalla wa Ala telah menjelaskan ketidaksanggupannya kita untuk menghitung nikmat Allah Rabbuna Jalla wa Ala yang amat sangat luas ini. Namun kita mencoba setelah tidak sanggupnya kita untuk mengkalkulasikan nikmat Allah ini, kita mencoba untuk mengklasifikasikannya. Nikmat yang manakah paling berharga di dalam hidup? Nikmat yang manakah paling mulia di dalam hidup? Yang paling berharga, yang paling menguntungkan, yang akan menyelamatkan, untuk kemudian kita meletakkan sebuah sikap yang agung dan mulia pula terhadap nikmat yang agung dan mulia tersebut. Setelah kita mencoba untuk mengklasifikasikan dari nikmat-nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Yaqulu Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, فَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tiadalah kalian itu berada dalam sebuah nikmat melainkan datangnya dari Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Bahkan Allah Rabbuna Jalla wa'ala yaqul, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, kata Allah Rabbuna Jalla wa Ala sendiri, kalian tidak akan sanggup. Artinya luasnya nikmat Allah Rabbuna Jalla wa Ala terhadap hambanya. Sehingga kalau kita mau bandingkan antara perintah Allah dengan nikmat yang diturunkan kepada hambanya, aduhai betapa ringannya permintaan Allah Rabbuna Jalla wa Ala dari hambanya. Namun bersamaan dengan itu, kenapa permintaan yang ringan ini amat sangat berat untuk dipikul? Amat sangat sulit untuk diwujudkan. Padahal kita telah mendapatkan uluran nikmat yang amat sangat besar dari sisi Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Padahal dari perintah yang ringan ini dan mudah ini, itulah sebagai puncak kesyukuran seorang hamba kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Namun sekali lagi, betapa beratnya untuk mewujudkannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita mencoba untuk melakukan klasifikasi terhadap nikmat yang banyak dan luas ini yang telah diturunkan oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala bagi hamba-hambanya. Seseorang jikalau memiliki nikmat dari sisi duniawi, dia akan mencoba untuk mengklasifikasikan mana nikmat yang paling menguntungkan, mana nikmat yang paling banyak mendatangkan laba, membahagiakan, menyenangkan, untuk kemudian dia berusaha mempelajarinya, berusaha menjaganya, berusaha melindunginya, bahkan berusaha mendalaminya untuk bagaimana nikmat dunia ini akan bisa berkembang sampai kemudian akhir hayatnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang mari kita mencoba. Di antara sekian anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala, kita akan menemukan ternyata dari nikmat yang paling besar di dalam hidup ini, kita akan menjumpai apa yang dijelaskan oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala di dalam firman-Nya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, kata Allah Rabbuna Jalla wa'ala, telah kusempurnakan atas kalian agama kalian dan telah kucukupkan atas kalian nikmat kalian, dan aku ridha bahwa Islam itu sebagai agama kalian. Dari ayat ini kita mengambil sebuah pelajaran penting. Ternyata Islam itu merupakan nikmat dari Allah Rabbuna Jalla wa'ala yang telah diistimewakan kesempurnaannya sendiri olehnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Setelah itu ditutup oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala dengan kalimat ridha. Apakah ada setelah ini nikmat yang paling besar atau sifat yang paling agung? Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha bahwa Islam itu sebagai agama kalian. Kita menemukan bahwa ternyata Islam ini dan berpegang dengan tuntunan dan syariatnya merupakan sebuah nikmat yang paling agung dan mulia dalam kehidupan pribadi muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita menemukan hal ini, mari kita melihat keagungan nikmat ini. Yang pertama dari sisi keagungannya, yaitu Allah Rabbuna Jalla wa'ala, di tangannya lah hak pemberian nikmat ini dan diberikan kepada hambanya siapa yang Allah Rabbuna Jalla wa'ala kehendaki. Allah Rabbuna Jalla wa'ala, mungkin dari sisi makan, orang kafir menikmatinya, orang muslim menikmatinya, mukmin, fasik, fajir, dan seterusnya menikmatinya. Tapi coba kita mengkaji tentang nikmat yang agung dan besar ini. Allah Rabbuna Jalla wa'ala mengaitkannya, mengaitkan pemberian nikmat ini sesuai dengan kehendak Allah Rabbuna Jalla wa'ala, karena keagungan dan kemuliaan. Yang kedua, yang mendapatkan nikmat dengan nikmat yang besar ini, tidak semua manusia rahimani wa rahimakumullah. Namun Allah Rabbuna Jalla wa'ala memilih dari mereka, bahkan Allah mengkhususkan lagi pilihannya, amat sangat sedikit orang yang mendapatkan nikmat untuk kemudian berpegang dengan agama Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Sekarang kita telah sampai ke usaha untuk mengklasifikasikan ini. Apa yang harus kita perbuat terhadap nikmat yang agung dan besar ini rahimani wa rahimakumullah? Kita kembali melihat tentang bagaimanakah nikmat ini agung dan mulianya, ditambah tentang mahalnya di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di awal-awal Islam, bersamaan dengan itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam harus menghadapi keluarga-keluarga beliau terdekat. Tidak hanya sebatas itu, mereka adalah pimpinan-pimpinan kekufuran rahimani wa rahimakumullah. Pamannya, paman-paman Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan kedua orang tua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakek beliau Abdul Muttalib rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak memberikan kepada mereka nikmat yang agung dan mulia ini. Allah Rabbuna Jalla wa'ala menahannya dari mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini yang kita maksudkan, betapa agungnya dan mulianya nikmat yang Allah khususkan pemberiannya kepada siapa yang Allah Rabbuna Jalla wa'ala kehendaki. Siapa yang dipilih oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala untuk kemudian menyandang nikmat ini rahimani wa rahimakumullah? Abu Bakar, kemudian Ali. Pilihan di samping itu juga mereka-mereka dari kalangan budak rahimani wa rahimakumullah, Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir, untuk kemudian mendapatkan nikmat yang agung dan mulia ini. Allah Rabbuna Jalla wa'ala menahannya dari pimpinan-pimpinan dan pentolan-pentolan kafir Quraisy di saat itu. Walillahil hikmatul balighah. Dan tentunya Allah memiliki hikmah yang agung dalam menahan hidayahnya, nikmat yang mulia ini, dari para keluarga terdekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sekaligus pimpinan kekufuran di saat itu rahimani wa rahimakumullah. Bersamaan dengan mahalnya hidayah ini dari Allah Rabbuna Jalla wa'ala, keagungannya, coba kita melihat Nabi kita alaihi salatu wassalam berdakwah di awal pertama kali, kemudian diikuti dengan masuk Islamnya Abu Bakar, kemudian sahabat yang lain rahimani wa rahimakumullah. Apakah mulus jalannya? Penuh dengan ujian dan cobaan, tantangan yang telah dipersiapkan oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Bersamaan mahalnya hidayah ini, bersamaan mahalnya nikmat ini, Allah telah mempersiapkan segian bentuk ujian dan cobaan padanya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mereka harus mengarungi laut untuk hijrah ke negeri Habasyah rahimani wa rahimakumullah. Hal itu terjadi dua kali, barakallahu fikum. Belum lagi segala macam bentuk caci makian, celaan, penghinaan terhadap mereka. Setembalinya dari tempat hijrah, disusul oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala agar hijrah ke kota Madinah. Semuanya ini perjalanan yang amat sangat mengerikan, disusul dengan ancaman yang amat sangat berbahaya dari sisi mereka, yakni orang-orang kafir kepada Allah. Ujian yang dahsyat dan besar itu tidak menyebabkan mereka menukar nikmat yang agung ini dengan tawaran-tawaran orang-orang kafir rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka menjaga nikmat ini. Mereka melindungi nikmat ini. Bahkan mereka berkorban untuk mendapatkan dan istiqomahnya dia di atas nikmat ini. Pengorbanan yang tidak sedikit yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Untuk mempertahankan, menjaga nikmat yang telah diberikan oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Setelah Allah Rabbuna Jalla wa'ala di masa sekarang ini memberikan kita nikmat yang serupa. Banyak ujian dan cobaan yang dihadapi di jalan. Memang itu merupakan sunnatullahi terhadap mereka-mereka yang telah dibagikan nikmat ini oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Engkau ingin mengelak? Tidak akan bisa. Engkau ingin lari? Juga tidak akan sanggup. Kemanapun engkau membawa kebenaran, maka di sana juga syaitan akan meletakkan bala, iblis meletakkan bala tentaranya untuk menghadang, untuk memusuhi, untuk menjatuhkan dirimu sendiri. Itu merupakan sunnatullah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun kita harus belajar dari para pendahulu kita yang saleh rahimani wa rahimakumullah. Dari sederetan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang telah mendapatkan ujian yang dahsyat dari orang-orang kafir rahimani wa rahimakumullah. Bahkan jikalau kita diuji dengan ujian yang menimpa mereka ketika mendapatkan nikmat ini, kayaknya berdasarkan iman kita yang lemah, ibadah kita yang kurang, ilmu kita yang kurang, ya Allah, kami tidak akan sanggup untuk menghadapinya rahimani wa rahimakumullah. Namun karena keadilan Allah Rabbuna Jalla wa'ala, kita tidak diuji dengan ujian yang menimpa mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan menguji sesuai dengan kadar kesanggupan yang ada pada diri kita. Kita belajar ke arah belakang agar kita tahu bahwa apa yang menimpa kita dari ujian dan celaan, pengucilan, kekurangan dunia dan seterusnya, sungguh telah menimpa para pendahulu kita yang telah Allah anugerahkan nikmat yang besar ini. Mereka bersabar, mereka istiqomah di atasnya dan tidak tergoyang pun rahimani wa rahimakumullah oleh ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika rahimani wa rahimakumullah. Tentunya barakallahu fikum, dengan kita mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar pada hari-hari ini atau mungkin tahun-tahun yang akan datang atau di masa ini dan zaman ini, ini sesungguhnya sebuah kenikmatan yang tidak boleh dihargakan oleh apapun juga. Tidak boleh dibandingkan oleh apapun juga. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, hidup di tengahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap segala perkara muskilah dan seterusnya, mereka mengembalikannya kepada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Wa kita sekarang ini, jauh dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, wa kengerian masa dan zaman yang kita hidup padanya, kerusakan segala-galanya, Allah Rabbuna Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita nikmat yang telah diberikan kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tidakkah anda berbesar hati? Tidakkah anda berjiwa besar untuk kemudian memikul nikmat yang agung dan mulia ini? Hal ini akan terlihat bagaimana engkau memberikan perhatian yang dalam terhadap nikmat ini. Dengan engkau harus bersemangat belajar agama Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Sebagaimana semangatnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di masa yang silam. Akan terlihat bagaimana engkau memelihara nikmat ini. Dari amaliyah yaumiyah, dari amalan setiap hari. Sebagaimana haulai sahabah, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mewujudkan segala apa yang ditimba dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wujud amaliyah rahimani wa rahimakumullah. Ketabahan, keberanian dan seterusnya semuanya itu merupakan bentuk pemeliharaan kita terhadap nikmat yang agung dan mulia yang telah diberikan oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendakinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena banyaknya perkara yang akan menggoyangkan nikmat yang agung ini. Banyaknya ideologi, pemikiran-pemikiran yang akan merusak nikmat yang agung ini. Disinilah butuhnya kita untuk mencari jalan dan sebab-sebab agar kita bisa istiqamah di dalamnya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau, Syekh Zaid hafizahullahu ta'ala, mengajak kita, wahai para pemuda, mencari jalan dan mengusahakan sebab-sebab yang akan bisa kita, yang akan menyebabkan kita istiqamah di atas nikmat yang agung dan besar ini. Sekali lagi, yang mendapatkannya lebih sedikit dari yang tidak mendapatkannya. Dan tentunya yang istiqamah di atasnya akan lebih sedikit dibanding dengan orang yang tidak istiqamah di atas nikmat ini. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu harapan kita melalui majlis para ulama ini, barakallahu fikum, ulama-ulama ahlus sunnati wal jamaah dimanapun, di Indonesia, di luar negeri dan seterusnya, kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala di dalam, barakallahu fikum, memelihara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Beliau menyebutkan beberapa sebab yang menjadikan seseorang syabab atau para pemuda itu menjadi istiqamah di atas agamanya. Bagaimana itu, barakallahu fikum? Beliau menyebutkan yang pertama, wujudul qudwatil hasanah fi hijri man ya'ishuna tahta ri'ayatihi min abin wa ummin aw man yaqumu maqamahuma bitarbiyati wari'ayati al-hissiyah wal-ma'nawiyah liqaulin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al-fitrati فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Yang pertama, barakallahu fikum, beliau menyebutkan adanya qudwah hasanah, contoh suri tauladan yang baik dari orang-orang yang mengurusi dan memegang pendidikan dia, rahimani wa rahimakumullah, mulai pertama kali yang harus menjadi qudwah adalah sang bapak dan sang ibu dan juga sang guru. Beliau menyebutkan, rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara ini, barakallahu fikum, teguran kepada kita semuanya tentunya untuk kita sama-sama mempertanyakan pada diri kita. Sudahkah kita menjadi suri tauladan terhadap anak-anak kita? Tinggal kita menjawabnya sendiri. Seorang ibu, dia harus mempertanyakan dirinya, sudahkah dirinya menjadi suri tauladan terhadap anak-anaknya? Seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Jikalau dia adalah sebagai seorang mudarris, atau dia adalah sebagai seorang guru, atau da'i ilallah, sudahkah dia menjadi suri tauladan terhadap siapa yang dididiknya? Perkara ini tentunya besar, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena Allah Rabbuna Jalla wa'ala telah menjadikan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam sebagai qudwatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Bahkan Allah abadikan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik telah ada pada diri Rasul engkau. Suri tauladan dalam apa barakallahu fikum? Dalam urusan agama dan juga dalam urusan dunia. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah meninggalkan uswah hasanah. Tinggal kita sekarang yang akan mengkajinya, mendalaminya. Ketika itu adalah kaitannya dengan agama. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah padanya? Jikalau dalam urusan duniawi, bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadi qudwah, suri tauladan yang baik rahimani wa rahimakumullah jami'an padanya? Kesempurnaan uswatun hasanah pada nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesungguhnya yang harus kita kaji dan dalami rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan permasalahan barakallahu fikum, kesempurnaan atau uswatun hasanah dalam hal menapaki jalan yang lurus, manhaj yang hak ini, nabi kita sebagai imamnya rahimani wa rahimakumullah meyakini keyakinan yang diridhai oleh Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Nabi Yuna telah mengajarkan dan mendidik para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in padanya. Bagaimana bentuknya? Ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pendidikan uswatun hasanah, ketika seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimat Masya Allah wa syi'ta, semuanya ini terjadi dengan kehendak Allah dan kehendak engkau, Nabi kita alaihi salatu wassalam menegurnya rahimani wa rahimakumullah. Allama wa rabba. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan dan juga memberikan pendidikan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak hanya allama, tidak hanya memberikan pengajaran kemudian selesai, tapi Nabi kita alaihi salatu wassalam allama wa rabba. Beliau mengajarkan dan beliau mendidik para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Pendidikan baik dengan ucapan dan pendidikan baik dengan amaliyah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait dengan permasalahan ibadah, terkait dengan permasalahan akhlak dan adab rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan di dalam masalah ini barakallahu fikum. Karena bagaimanapun juga bahwa semurni dan selurusnya manhaj seseorang, tidak ada jaminan untuk dia kemudian selamat dari kesalahan dan dosa. Karena tidak ada jaminan demikian, maka kita harus mencari orang yang akan bisa kita jadikan suri tauladan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabiuna alaihi salatu wassalam, kalau sekiranya barakallahu fikum mendapatkan kenikmatan kelurusan hidup, Allah memerintahkan dia untuk bersyukur, bertasbih dan seterusnya. Ketika barakallahu fikum kaitannya dengan kekeliruan dan kesalahan atau dosa, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mencontohkan dan mengajarkan bagaimana cara kita meminta ampun kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan begitu seterusnya rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu Allah Rabbuna Jalla wa'ala telah menjadikan nabinya alaihi salatu wassalam suri tauladan melalui pintu ini. Atau di dalam urusan agama dan juga kaitannya dengan permasalahan duniawi. Kembali kita bertanya, wahai segenap para da'i atau kita sendiri, sudahkah anda menjadi suri tauladan terhadap barakallahu fikum anak didik anda? Sudahkah hal itu? Jikalau belum, mari kita belajar. Mari kita merubah. Mari kita mendidik diri kita sendiri. Hafizani wa hafizakumullah. Maka oleh karena itu, jadilah engkau uswatun hasanah buat diri engkau dari diri engkau sendiri, sebelum engkau menjadi qudwatun hasanah terhadap orang lain rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana caranya? untuk kita bisa menjadi qudwah hasanah buat diri kita sendiri sebelum kita menjadi qudwatun hasanah terhadap orang lain, kita jadikan Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai qudwah hasanah di dalam barakallahu fikum berperilaku dan seterusnya. Karena Allah Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri engkau, keluarga engkau. Kata Allah Rabbuna Jalla wa Ala, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Bahkan Allah Rabbuna Jalla wa Ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dalam hal apa? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu di antaranya, ketika seorang muslim harus berhadapan dengan kekufuran, dengan kesyirikan, atau dengan orang-orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu. Dan sungguh ada dan telah ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya suri tauladan yang baik. Bahkan Allah Rabbuna Jalla wa'ala mengumumkan, laqad kana lakum fihim. Dan sungguh telah nampak dan jelas pada mereka-mereka itu, para nabi, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tidak cukupkah kita barakallahu fikum dengan ayat-ayat Allah Rabbuna Jalla wa'ala ini untuk kita memulai menjadi qudwah hasanah buat diri kita sendiri pertama kali, rahimani wa rahimakumullah. Buat istri dan anak kita, buat keluarga-keluarga kita. Bagaimana caranya? Ikuti langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana engkau harus berhadapan dengan orang jahil, orang yang tidak mengerti ilmu, mengerti sunnah, ada suri tauladannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika hilang suri tauladan inilah yang sering menggoyangkan para pemuda dan bahkan yang sering menimbulkan fitan di tengah mereka, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa barakallahu fikum? Karena murid akan bisa menilai sang ustaz atau sang guru atau sang dai, atau anak akan bisa menilai sang bapak. Bapak tidak bisa menjadi qudwah hasanah, ummi tidak bisa menjadi qudwah hasanah. Apa yang Anda akan katakan, rahimani wa rahimakumullah? Padahal khitab, arahannya itu terarahkan kepada engkau, wahai sang bapa, wahai sang ibu, wahai sang da'i, dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, tidak adanya qudwah hasanah, suri tauladan yang baik, dari seorang pembimbing, seorang pembina, seorang murabbi, seringnya menyebabkan kegagalan para pemuda untuk mendapatkan istiqomahan di atas nikmat yang agung ini. Bagaimana tidak? Dia baru datang belajar sebulan, dua bulan. Tiba-tiba dia melihat imam melalui ucapan, imam melalui perangai atau perilaku akhlak, kekasaran dan seterusnya dari sang pembina, sang guru, sang murabbi. Kira-kira apa sehingga sang murid itu harus meninggalkan majlis ilmu, tidak mau lagi karena melihat adanya qudwah sayyi'ah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kita harus belajar akhlak dan adab, sebagaimana kita belajar manhaj, sebagaimana kita belajar akidah, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali-kali kita memisahkan semuanya itu, karena Nabiuna alaihi salatu wassalam sebagai qudwatun hasanah dalam seluruh persoalan agama. Maka rahimani wa rahimakumullah, jikalau kita menganggap bahwa permasalahan ini penting, juga ini kita menganggap bahwa permasalahannya itu penting. Kenapa barakallahu fikum? Jikalau seseorang lurus akhlak, lurus akidahnya, bagus manhajnya, tetapi dia tidak memiliki akhlak, tapi dia tidak memiliki adab rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira bagaimana barakallahu fikum? Padahal manhaj itu adalah sebuah kesempurnaan agama. Padanya akidah, padanya barakallahu fikum ibadah, padanya akhlak dan adab, padanya muamalah dan seterusnya rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk menjadi qudwah terhadap diri kita sendiri dan kemudian menjadi qudwah terhadap siapa yang kita pimpin atau yang kita bina. Hafizani wa hafizakumullah. Karena jikalau hal ini tidak didapatkan, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan sebuah gambaran. Setiap anak itu lahir dalam kondisi suci. Siapa yang akan menodai kesucian ini? Siapa yang akan mengotorinya pertama kali? Barakallahu fikum. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, yang pertama kali menodai dan mengotori kesucian ini, kedua orang tua. Ibu dan bapaknya lah yang akan pertama kali menulis tinta pada kebersihan kertas tersebut. Imma hitam, merah, hijau, dan seterusnya. Tergantung daripada keinginan kedua orang tua rahimani wa rahimakumullah. Nabi menggambarkan sallallahu alaihi wasallam, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, kemudian Nasrani, atau yang menjadikan dia Majusi. Peran serta kedua orang tua dalam kelurusan seorang anak adalah amat sangat besar. Sehingga jangan sampai kedua orang tua tidak mau ikut andil besar dalam pelurusan anaknya. Buat nakal sekali dan seterusnya, lemparkan ke pondok pesantren. Ingin lepas, sudahlah, biar. Misalkan barakallahu fikum. Tapi coba dia bersabar mendidik, membimbing anaknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, memberikan kasih sayang yang sepenuhnya. Karena kasih sayang yang sepenuhnya oleh yang akan didapatkan oleh sang anak tidak akan bisa digantikan oleh apapun juga dari kedua orang tuanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri sebagai kedua orang tua untuk kemudian menjadi suri tauladan terhadap mereka. Hafizani wa hafizakumullah. Tapi jikalau kedua orang tuanya sering berdusta, kedua orang tuanya sering berkhianat, kedua orang tuanya memiliki akhlak dan adab yang jelek, adab yang rusak, rahimani wa rahimakumullah, anak ini lambat laun akan tumbuh dengan kondisi yang jelek dan rusak itu, dan akan menggantikan suatu saat posisi kedua orang tuanya, rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang salah? Maka sebelum semuanya itu terjadi, mari kita menjadikan diri kita sendiri sebagai suri tauladan terhadap istri dan anak kita, atau seorang istri terhadap anak-anaknya, atau seorang da'i rahimani wa rahimakumullah terhadap barakallahu fikum mad'unya hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan asbab al-istiqamah, nadhafatul manzil min wasail az-zayghi wal inhiraf. Bersihnya rumah-rumah kita dari perkara yang akan menyebabkan penyimpangan dan penyelewengan padanya, dengan segala bentuknya. Kita harus membersihkan rumah kita rahimani wa rahimakumullah dari segala perkara yang akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita mau mengenal diri, subhanallah, kita akan tahu ternyata pada diri kita sendiri ini banyak atau tersimpan kecenderungan untuk berbuat maksiat kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Innan nafsa la'ammaratun bis-su. Sesungguhnya nafsu ini selalu mengajak, seringnya mengajak banyak untuk melakukan perbuatan maksiat rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, apa yang kita harus perbuat? Karena jikalau kerusakan dari diri kita ini didukung dengan kerusakan dari luar, maka akan cepat terpengaruh untuk kemudian kita terjatuh dalam perbuatan maksiat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan barakallahu fikum tentang faedah hadithiyah. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Ketahuilah pada diri kita ini ada segumpal daging. Jikalau baik, akan menentukan seluruh anggota jasad baik. Tetapi bila rusak, akan menentukan seluruh anggota jasad itu rusak. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa segumpal daging ini merupakan amirul jasadi, pimpinan jasad kita. Jikalau sang pimpinan ini baik, tentu akan menentukan kebagusan rahimani wa rahimakumullah dari anggota jasadnya. Karena ini merupakan poros kebaikan. Iblis tahu. Kalau ini merupakan sumber kebaikan, maka inilah yang pertama kali dituju untuk dihancurkan, untuk dirusak. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini yang kemudian dituju untuk iblis melakukan pengerusakan padanya melalui pintu kesyirikan kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Setelah melalui pintu kesyirikan, kalaulah mungkin orangnya istiqamah di atas akidah yang benar, dia akan turun kepada peringkat yang kedua dengan berbagai macam bentuk perbuatan mengada-ngada dalam agama Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Jikalau dia adalah orang yang lurus akidahnya, dan muttabi'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam, akan turun kepada peringkat yang keberikutnya, kabairuz dzunub, dosa-dosa besar. Dimudahkan, digampangkan, dibantu oleh iblis untuk mewujudkan niat-niat dia melakukan kemaksiatan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Hunduru barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, beliau memberikan kiat melalui firman Allah Rabbuna Jalla wa'ala untuk bisa menamengi diri agar kita rahimani wa rahimakumullah as-sabr barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru warabitu. Makna murabata, makna murabata berjaga-jaga dari mana syaitan akan masuk pada diri engkau sendiri. Jikalau ternyata engkau melakukan sebuah ibadah, ingat, syaitan akan punya peluang untuk menggugurkan nilai amalan soleh, amal soleh yang ada pada diri engkau. Sampai jam berapa? Jikalau engkau melakukan amal soleh, pertama, butuh kesabaran padanya untuk membangun amal soleh ini. Yang kedua, musabarah. Engkau harus istiqamah di atas kesabaran ini. Sekarang engkau sanggup, besok engkau harus lebih sanggup lagi. Sekarang engkau sanggup, besoknya engkau sanggup. Berikutnya, engkau harus musabarah padanya. Mengokohkan kesabaran dan istiqamah padanya rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu tidak hanya demikian, engkau menyabarkan diri, tetapi engkau harus murabatah. Murabatah artinya berjaga-jaga dari mana syaitan akan masuk pada dirimu sendiri. Melalui kebajikan, syaitan akan bisa berbuat. syaitan akan bisa menggugurkan nilai amal yang kau lakukan rahimani wa rahimakumullah. Apakah dengan dihembuskan penyakit riya? Atau setelah engkau selesai beramal, penyakit sum'ah barakallahu fikum, dihembuskan padanya, hati-hati. Apalagi kalau engkau sedang berada di pintu kemaksiatan. Jikalau engkau tidak punya murabatah, mungkin syaitan tidak bisa masuk melalui pintu engkau. Engkau punya jendela, dia akan bisa masuk melalui jendela engkau. Jikalau ternyata tertutup pintu jendela, ventilasi ada, dia akan bisa masuk melaluinya. Jikalau tertutup semuanya, akan ada lubang dan kesempatan yang terus diintai. Kapan engkau akan lengah ini? Kapan engkau lupa kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala? Maka dia akan masuk melalui semua pintu rahimani wa rahimakumullah. Dia akan datang dari depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Lalu kenapa tidak mengatakan saya datangi dari atas? Riwayat dengan sanad yang hasan dari Al-Imam Mufassir Sahabah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena jikalau seseorang telah mendapatkan rahmat dari Allah, diturunkan rahmat dari Allah Rabbuna Jalla wa'ala, tiadalah sanggup syaitan untuk kemudian bisa menggoda atau barakallahu fikum mendatanginya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Dengan kita berusaha murabatah, berjaga-jaga. Oh, saya punya kelemahan dari sini. Harus diikat. Harus dipenjarakan. Harus dijaga. Saya punya kelemahan dari sisi ini. Ini namanya murabatah. Dia harus berjaga-jaga. Mengoreksi dirinya. Saya kalau ke rumah itu, masih saya jatuh dalam kemaksiatan. Harus dijaga. Berarti ini adalah pintu untuk kemudian syaitan bermain pada peringkat yang ketiga. Saya belajar akidah, iya. Juga mencoba untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Naam. Mungkin yang ketiga. Kalau saya berjalan bersama orang ini, atau saya berada di tempat ini, saya banyak terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Berarti engkau harus murabathah pada. Harus berjaga-jaga barakallahu fikum. Karena tidak ada kesempatan dan peluang lengahnya seorang hamba kecuali akan masuk musuh kita ini rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya dua kekuatan ini bertemu, kekuatan dari dalam diri kita, dorongan untuk bermaksiat kepada Allah, dan kemudian bertemu dengan kekuatan iblis dan bala tentaranya, kira-kira apa yang terjadi rahimani wa rahimakumullah? Dia tidak akan malu lagi melaksanakan kemaksiatan. Manhajnya benar, akidahnya iya, ibadahnya masya Allah. Tetapi karena ada demikian, dia tidak melakukan murabathah, berjaga-jaga terhadap dirinya sendiri, menggagalkan dia rahimani wa rahimakumullah. Lambat laun terusir dari temannya yang saleh, bergabung dengan orang-orang yang jelek. Lambat laun pindah lagi, tidak enak hidup bersama di lingkungan orang-orang yang saleh, bergabung dengan orang-orang yang jelek dan jahat. Itulah akhir dari perjalanan. Tatkala kita tidak memberikan murabathah, berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka yang menjadi pengikat semuanya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, setelah engkau bersabar, engkau musabarah, engkau murabathah, maka ikatan semuanya itu, itulah taqwallah jalla wa ala. Engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, baik ketika kita sendiri ataupun ketika dalam hayalak ramai, kita bertakwa kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala padanya. Maka inilah yang akan bisa mengekang keinginan rusak yang ada pada diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dari dalam diri kita ini sudah rusak sesungguhnya. Kalau didukung di rumah kita, banyak perkara yang akan menyebabkan penyimpangan dan penyelewengan. Dari istri kita, dari anak kita, tentu kekuatan syaitan akan bertambah pula. Inilah yang seringnya menggagalkan keistiqomahan seorang pemuda barakallahu fikum di dalam menapaki dan mempertahankan serta memikul nikmat yang agung yang kita sudah sebutkan di depan, yaitu nikmat berpegang teguh dengan agama Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mari kita belajar tentang diri kita sendiri. Benar bahwa ternyata Allah telah memberikan kita nikmat ini, tapi kita harus tahu banyak kelemahan yang ada pada diri kita yang belum terobati. Maka melalui kita belajar agama Allah Rabbuna Jalla wa'ala, belajar kemudian berusaha mengamalkan, bukan hanya sekedar memperbanyak ilmu dan seterusnya, tetapi jauh dari amat, jangan. Karena salah satu dari penjagaan ilmu itu adalah mewujudkannya barakallahu fikum dalam bentuk amal. Banyak perkara-perkara yang kita tahu Al-Quran itu sebagai obat, tetapi belum tersentuh pada diri kita sendiri untuk kemudian terbebaskan dari mungkin satu sifat yang akan membahayakan diri kita sendiri. Tentu kita akan lebih tahu penyakit kita barakallahu fikum dalam hal ini. Dan kita lebih tahu obatnya barakallahu fikum pada penyakit yang menimpa dalam gambaran yang kita sebutkan tadi. Maka setelah kita mengerti bahwa diri kita ini banyak penyakit, maka kita harus benar-benar berusaha untuk mencari obatnya. Karena penyakit ini jikalau menyebabkan tercabutnya nikmat yang agung ini, Anda akan celaka dunia dan di akhirat. Tapi jika engkau tahu ada obatnya, engkau harus semaksimal mungkin. Karena keselamatan itu tidak akan bisa ditukar oleh apapun juga. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersama-sama barakallahu fikum, untuk kita belajar mempelajari diri kita sendiri. Belajar untuk merubah diri kita sendiri. Belajar untuk memperbaiki diri kita sendiri. Belajar untuk kita membangun yang terbaik buat diri kita di sisi Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Itulah dengan mengamalkan dan mewujudkan apa yang telah kita pelajari barakallahu fikum. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala memberikan barakallahu fikum barakah terhadap majlis Ahlus Sunnati wal Jama'ah ini bersama ulama'nya rahimani wa rahimakumullah, dan diberikan kesabaran bagi kita untuk kemudian mengikutinya barakallahu fikum. Karena bagaimanapun juga bahwa ini merupakan karunia dan keutamaan yang besar dari sisi Allah Rabbuna Jalla wa'ala, kita dikunjungi oleh ulama Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Semoga Allah Rabbuna Jalla wa'ala juga memperbaiki kita dan juga merubah apa yang itu merupakan kekurangan pada diri kita sendiri. Tapi jikalau kita tidak mulai dari diri, maka Allah tidak akan membantu kita untuk melakukan perubahan pada diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka perubahan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba amat sangat terkait dengan usaha yang dilakukan oleh hamba itu sendiri rahimani wa rahimakumullah. Karena Allah Rabbuna Jalla wa Ala mengaitkan antara sebab dengan musababnya. Jikalau seseorang telah melakukan sebab, maka Allah Rabbuna Jalla wa'ala akan memberikannya. Sebagaimana jikalau Allah menyesatkannya, maka akibat ini merupakan akibat kesesatan yang pertama. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala ada bibit penyimpangan dan penyelewengan, dan menginginkan penyimpangan, Allah membalas dengan menyelewengkan hati-hati mereka. Kata Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Kalau itu kaitannya dengan kesesatan, maka mari kita menjauhkan diri daripadanya dan mewujudkan sebab-sebab yang akan mendatangkan bantuan dan pertolongan Allah Rabbuna Jalla wa'ala dalam memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, bangsa dan negara. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kurang lebihnya mohon maaf. Rahim ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.